Sylvia. Ai. Ya. Ai. Ai. Aku di sini. Oh gitu ya. Kirain di atas sana. Bahagia sekali malam hari ini kita hadir di kediaman Bapak Joko Suwondo. Joko Suwondo. Aja dawa-dawa ta sune. Enak sing dawa. Oh begitu ya. Nuwun sewu buat adik yang berulang tahun. Berulang tahun ketiga tahun. Enggar Eka Setia Pradana. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu, Amin. Kelak menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbal.